Kau beriku harapan, cinta untukku. Saat ku merasakan cintamu untukku, kau menjauh dariku, kau tinggalkanku. Aku ingin engkau mengerti apa yang aku rasakan. Aku mencintamu. Untuk